Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seperti yang telah disampaikan dalam pengumuman, kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan atau bertemakan cinta Ahlul Bait antara realita dan dusta. Ini merupakan salah satu pembahasan akidah di dalam kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat dalam sebagian kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini termasuk salah satu poin, salah satu yang dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu dan juga sampai sekarang. Intinya, sekarang kita akan memasuki salah satu bab dari bab-bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya terhadap Ahlul Bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama berkaitan dengan definisi Ahlul Bait. Tentunya menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini kita akan sedikit merangkum dari kitab, sebuah kutip, kitab kecil yang berjudul Fadlu Ahlul Bait wa Ulu Makanatihim Inda Ahlussunnah wal Jamaah. Keutamaan Ahlul Bait dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikarang oleh seorang ahli hadis di kota Madinah pada saat ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Sangat berharga sekali buku ini tentang masalah Ahlul Bait. Di dalam buku ini beliau menyampaikan tentang definisi Ahlul Bait menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlul Bait tersebut? Kata beliau, Ahlul Bait hum man tahrum alaihimus sadaqah. Ahlul Bait itu adalah mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Jadi kalau ada orang mengaku Ahlul Bait namun masih mengambil harta zakatnya manusia, maka dia Ahlul Bait yang palsu alias imitasi. Ini pertama yang harus diyakini, Ahlul Bait adalah man tahrum alaihimus sadaqah, mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Siapa saja mereka? Kata beliau, wahum azwajuhu wa dzurriyyatuhu. Ahlul baitnya Rasul adalah para isi-isi Rasul dan anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kullu muslimin wa muslimatin min bani Abdul Muttalib. Kalau kita bisa ringkas, ada tiga kategori ahlul bait. Yang pertama, secara umum semua ahlul bait haram memakan sedekah atau harta zakat. Yang kedua, kategori ahlul bait adalah mereka-mereka yang termasuk istri Rasul dan yang termasuk anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian lebih umum dari itu, yaitu setiap muslim dan muslimah yang merupakan keturunan Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Ini sekali lagi definisi Ahlul Bait. Adapun sebagian kelompok yang dinamakan dengan kelompok Syiar Rafidah, mereka hanya menyempitkan definisi Ahlul Bait pada Ali, Fatimah, Hasan wa Husain dan keturunan mereka. Ini adalah menyempitkan apa yang Allah luaskan. Mereka, kelompok Syiar Rafidah, tidak mengakui isi-isi Rasul sebagai ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal namanya ahlul bait, ya keluarga. Masa ada keluarga tanpa istri atau tanpa ibu? Apa ada? Mungkin ada dari kelompok Syiar Rafidah karena mereka enggak pernah kawin. Yang ada apa? Zina alias nikah mut'ah. Ya. Ini adalah perbedaan definisi Ahlus Sunnah dengan kelompok namanya Syiar Rafidah qatalahumullah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan hal itu berdasarkan dalil. Ahlus Sunnah ketika mendefinisikan istilah-istilah agama itu berdasarkan dalil. Contoh misalnya masalah iman. Iman menurut Ahlus Sunnah adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Apa dalilnya? Salah satunya kata Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman adalah ada atau iman memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilallah, yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilallah, ucapan di lisan. Kemudian wa imatatul adani tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya' syubhatun minal iman, dan rasa malu itu merupakan bagian daripada ahli iman. Itu iman menurut al-sunnah wal jamaah berdasarkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika al-sunnah mendefinisikan siapa ahlul bait, itu juga berdasarkan dalil, tidak asal-asalan saja. Dan itu mengumpulkan semua dalil, tidak mengambil sepotong-sepotong. Itu ciri khas ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti dalil. Kemana saja dalil itu berputar. Ya duruna ma dalil aina ma dara. Ahlus sunnah selalu berputar bersama dalil, di mana saja dalil itu apa? Berputar. Namanya saja ahlus sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, metode Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan isi-isi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka termasuk ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, ataupun mungkin kalau ditambahkan yang sebelumnya, Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah mengatakan kepada istri-istri Rasulullah SAW, secara khusus beliau Allah mengatakan, dan hendaklah kaum wanita, para istri-istri Rasulullah SAW itu tinggal di rumah-rumah mereka. wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah mereka bersolek ala jahiliyah, dan hendaklah mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari ahlil bait, ya. Di sini redaksi ayat sebelumnya dan sesudahnya berkaitan dengan isi-isi Rasul SAW. Dan Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul adalah ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti antum lihat surat Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 34 berkaitan dengan isi Rasul SAW, dan Allah menyatakan isi Rasul termasuk ahlul baitnya Ar-Rasul SAW. Ini salah satu dalil tentang kesesatan kelompok Syiah Rafidhah yang tidak mengakui isi Rasul sebagai ahlul bait, padahal Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul itu bagian daripada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya tentang ahlul bait itu adalah mereka-mereka yang diharamkan memakan harta sedekah. Suatu saat ada anak paman Rasul yang bernama Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu bersama salah satu kerabat beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Rasul harta zakat di Baitul Mal agar mereka bisa menikah. Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi, inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad innama hiya ausakhun nas. Kata Rasul SAW, sesungguhnya harta zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW karena itu termasuk harta kotornya atau kotoran harta manusia. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengaku al-bait, namun kalau antum berikan harta zakat dia terima, ini albet yang apa? Yang palsu. Bukan hanya barang yang imitasi, namun juga ada albet yang imitasi. Kemudian dari sini pula Rasul SAW memasukkan Fadl bin Al-Abbas, ini saudaranya Abdullah bin Abbas, memasukkan Fadl bin Abbas ke dalam kategori siapa? Ahlul bait. Berarti ahlul bait lebih luas dari apa yang didefinisikan oleh kelompok Asy'ah Ar-Rafidhah. Bahwasanya ahlul bait itu menyakup anak-anak paman Rasul SAW dan juga pamannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang apa? Muslim dan muslimah. Adapun Abu Lahab meskipun paman Rasul karena kafir maka tidak ada apa? Tidak ada artinya, tidak termasuk ahlul bait. Makanya tadi definisinya adalah setiap yang diharamkan baginya sedekah atau zakat, mereka adalah isi-isi Rasul, anak-anak Rasul SAW, dan setiap muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Al-Muttalib. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kemudian dalil tentang anak keturunan Rasul SAW termasuk ahlul bait. Pernah suatu saat, ini kita ringkas saja kalau kita baca agak panjang, bahwasanya Rasul SAW pernah beliau memakai selimut yang besar. Kemudian Rasul SAW memasukkan Fatimah binti Muhammad SAW putri beliau, kemudian Ali, kemudian Hasan wal Husain ke dalam selimut beliau. Kemudian beliau membacakan ayat tadi, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathira. Bahwasanya mereka-mereka ini juga termasuk ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ahlus sunnah ketika mendefinisikan siapa ahlul bait, mereka berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Poin yang kedua berkaitan dengan keutamaan Ahlul Bait. Berkaitan dengan apa? Keutamaan Ahlul Bait berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan surat Al-Ahzab ayat 33, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ar-rijs dan mensucikan ahlul al-bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijs al-bait wa yutahhirakum tadhira. Kemudian ayat yang kedua nanti dilihat di dalam mushaf. Qul la as'alukum 'alai ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian atas dakwahku, seruanku, melainkan kalian mencintai karib kerabatku, ahlul baitku. Di sini Rasulullah SAW menegaskan agar manusia mencintai ahlul baitnya, Rasulullah SAW. Ini dua ayat kata para ulama yang menunjukkan keutamaan kedudukan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Adapun di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk mencintai ahlul bait. Di antaranya, ya, kisah namanya Ghadir Khum. Suatu saat Rasulullah SAW pernah melewati sebuah sumber air yang dinamakan dengan Ghadir Khum, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, ya, ceramah di hadapan para sahabat-sahabat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, ala ayuhan nas, wahai manusia, innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa'ujib. Wahai manusia, aku adalah manusia. Ya, Nabi Muhammad manusia biasa, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Ya, tidak boleh dituhankan, tidak boleh diistighosai, diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ngalap berkah di kuburan Nabi SAW, tidak boleh. Itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ana basharun, aku manusia, yushiku an ya'tiya rasul rabbi, mungkin sebentar lagi malaikat maut akan menjemputku, aku pun akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian kata Rasulullah, wa ana tarikun fikum sakalain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama kata Rasulullah SAW, kitabullah, awaluhuma kitabullah, yang pertama adalah Al-Quran. Fihi al-huda wan nur, di dalam Al-Qur'an ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka pegang eratlah Al-Qur'an. Wastamsiku bihi, gigit erat Al-Qur'an tersebut. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fi. Rasulullah SAW memerintahkan kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Tsumma qal, kemudian Rasul mengatakan, wa ahlu baiti, dan aku tinggalkan kepada kalian keluargaku. Di sini ada syubhat dari kelompok Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan Rasul memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan madhabnya Ahlul Bait dengan dalil hadis ini. Padahal hadis ini mengatakan pegang erat Al-Quran. Adapun masa Ahlul Bait tidak ada kata-kata wastamsiku bi Ahlul Bait. Rasul mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah untuk kalian memperhatikan masalah ahlul baitku. Tidak ada kata-kata apa wajib berpegang teguh dengan madhabnya ahlul bait. Ya. Kemudian Rasul mengulangi lagi, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Di sini Rasul menginginkan agar manusia kaum muslimin menghormati, menyanjung ahlul baitnya Rasulullah SAW sesuai dengan kedudukan mereka. Nanti akan kita sampaikan pada poin berikutnya, yaitu tentang akidah al-sunnah terhadap ahlul bait. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, faqala lahu Husain, waman ahlu baiti ya Zaid, Ya, ada seorang yang bernama Husain bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, apakah istri-istri Rasul SAW atau siapakah ahlul baitnya Rasul? Alaysa nisa'u min ahli baitihi? Apakah istri-istri Rasul termasuk ahli bait?" Zaid mengatakan, "Nisa'uhu min ahli baitihi." Istri-istri Rasul termasuk ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi di dalam riwayat ini Rasul SAW menyanjung ahlul baitnya. Ini menunjukkan tentang kelebihan kedudukan ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tadi Rasul SAW ketika menyelimuti Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan wal Husain, beliau pun membacakan ayat ya tentang ahlul al-bait. Di situ Rasul SAW menegaskan agar kita memperhatikan hak-hak ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dua ayat dan dua hadis tentang keutamaan ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pindah kepada poin yang ketiga tentang bagaimana sikap atau akidah ahlus sunnah terhadap ahlul bait. Yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah itu selalu pertengahan di antara semua ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang. Sebagaimana Islam itu adalah agama wasat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummata wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Kelompok Syiah Rafidhah, ya, mereka yang pertama salah dalam mendefinisikan al-bait, terlalu sempit definisi mereka. Kemudian kesalahan mereka juga terhadap al-bait, mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung ahlul bait. Ya. Dari satu sisi mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung ahlul bait. Nanti akan kita contohkan beberapa hal tersebut. Dari sisi yang lain, mereka sebetulnya orang-orang yang membenci orang-orang yang menyimpang dari ahlul bait. Ini akan saya sampaikan contoh-contohnya. Ada pula kelompok Al-Khawarij, ya. Kelompok yang sekarang lebih identik dengan kelompok teroris. Dulu kelompok Khawarij namanya. Itu nenek moyangnya teroris sekarang. Ya, namanya Khawarij. Yang mana Rasul mengatakan, "Saya khruju qaumun fi akhir zaman, ahdatsul asnan, sufaul ahlam, yaquluna min khilqil bariyah law jawizu imanum hanajirahum." Kata Rasul SAW, akan muncul nanti pada akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia namun akalnya pendek, bodoh. Mereka rajin membaca Al-Quran, namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka berdalil dengan Al-Quran, namun tidak paham tentang ayat-ayat Al-Quran tersebut. Salah menempatkan ayat. Kelompok Khawarij pada zaman itu, mereka adalah orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait. Sampai mereka pun membunuh Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib yang merupakan ahlul baitnya Rasulullah SAW, menantunya Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Ya, sekali lagi, ahlus sunnah pertengahan. Bukan seperti kelompok Syiah Rafidhah yang berlebihan, bukan pula seperti kelompok Khawarij yang mereka membenci bahkan membunuh ahlul baitnya Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana pertengahannya ahlus sunnah? Ahlus sunnah wal jamaah selalu pertengahan tentunya karena berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah agama yang hak, agama yang pertengahan, agama yang lurus. Seperti yang pernah Rasulullah SAW gambarkan dalam garis-garis yang beliau tulis di atas tanah. Sebagaimana kata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW kata Abdul Mas'ud, "Khattalana Rasulullah khattan biyadi." Dulu Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian Rasul mengatakan, "Hada siratullahi mustaqimah." Inilah jalan Allah yang lurus. "Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi." Kemudian Rasul SAW menggariskan garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian Rasul mengatakan, innama hiya subul, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa syaitanu alih yadu ilaih. Tidaklah jalan-jalan yang banyak di kanan dan kiri tersebut kecuali ada setan-setan yang menyeru kepadanya. Itulah kelompok-kelompok sesat, itulah ajaran-ajaran sesat yang benar cuma satu. Kata Rasulullah, yaitu ma'ana li washabi, yang mengikuti aku dan ajarannya sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah pertengahan. Adapun bagaimana pertengahannya Ahlussunnah? Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait. Namun yang beriman dan yang bertakwa. Namun yang bertauhid, yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di dalam Islam, ini diantara bedanya Islam dengan agama yang lain. Islam tidak mengenal derajat diantara manusia karena nasab keturunan. Tidak ada kasta-kasta di dalam al-Islam. Di dalam Islam, ukuran kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat di sisi Allah sesuai dengan amilu, amal perbuatan mereka, bukan karena nasab keturunan mereka. Bahkan hal ini pun ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Meskipun dia darah hijau, darah biru, darah pink misalnya. Tidak ada artinya di sisi Allah tanpa iman dan takwa. Coba lihat Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW. Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW. Apakah bermanfaat nasab tersebut bagi mereka? Tabat yada Abi Lahabin watak, mereka dimasukkan ke dalam api neraka karena tidak beriman dan bertakwa. Ukurannya yang pertama, iman dan takwa. Kalau dia termasuk al-bait, maka memiliki kedudukan yang lebih dibanding yang lain. Namun ukuran pertamanya, iman dan takwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, awsaqur al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita cinta kepada al-bait tersebut karena dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau ada dari keturunan Rasul yang tidak beriman bertakwa, tidak boleh kita mencintainya. Karena apa? Rasul mengatakan sendiri, sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah. Kita cinta kepada orang beriman karena dia beriman kepada Allah. Kita benci kepada orang kafir karena dia kafir kepada Allah. Benci dan cinta kita karena Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena urusan dunia, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sendiri telah menegaskan, beliau mengatakan, "Lau sarakat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah bintu Muhammad, putrinya Nabi Muhammad, mencuri, aku akan apa? Bebaskan? Aku akan berikan hadiah? Tidak. Laqata'tu yadah, aku akan putus tangannya, potong tangannya. Tidak peduli, Islam tidak mengenal apa? Nepotisme dalam masalah ini. Ini apa? Putri Rasul langsung, ya. Rasul ancam seperti itu. Tidak ada gunanya nasab keturunan tanpa iman dan apa? Dan takwa. Apalagi yang sudah 14 abad yang lalu misalnya mengaku sebagai al-baitnya Rasul, kemudian berbuat seenaknya, aku al-baitnya Rasulullah. Mengapa kalau al-baitnya Rasulullah? Rasul mengatakan kepada Fatimah, kalau engkau mencuri, aku potong tanganmu. Ya, apalagi yang sudah 14 abad yang lama. Intinya, ukuran cinta Ahlussunnah terhadap al-bait, yang bertauhid, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari kalangan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, kita cinta kepada beliau sebagaimana Rasul mencintai beliau, dikarenakan termasuk al-bait, termasuk yang merupakan khulafa ar-rasyidin yang kita dipintakan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Ini adalah syarat kita mencintai al-bait. Selama apa? mereka beriman, bertakwa. Bahkan Rasul mengatakan juga kepada Fatimah binti Muhammad, "Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari harta yang engkau sukai di dunia ini, karena aku di akhirat tidak bermanfaat bagimu. Ya. Jangan ada kata-kata, "Oh, dia keturunan Rasul, enggak apa-apa enggak sholat. Oh, dia keturunan Rasul. Oh, dia yang megang kuncinya surga." Siapa bilang? Rasul mengatakan kepada putrinya langsung, ya, bahwasanya di hari kiamat sendiri-sendiri, "Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni." Rasul katakan sendiri, "Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dariku harta dari urusan dunia ini yang kau sukai, karena aku tidak bermanfaat pada hari kiamat bagimu." Jadi ukuran kita cinta kalau orang itu beriman bertakwa. Meskipun misalnya ada orang datang kepada kita membawa akta notaris, "Saya albaiknya Rasul." Ya. Disebutkan ya, bisa sebagainya. Terus mengapa? Ya. Kita lihat dulu iman dan takwanya. Kalau orang itu sering berbuat syirik, kalau orang itu bermaksiat kepada Allah, ya, berbuat hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, maka tidak ada cinta kepadanya sesuai dengan kadar apa? Imannya. Ya. Tidak boleh kita apa? Ya, mengagung-agungkannya karena hanya dia sebagai ahlul baitnya Rasulullah SAW. Islam sekali lagi, kemuliaan diukur dengan inna akramakum indallahi atqakum. Ahlus sunnah pertengahan. Apa pertengahannya? Cinta ahlul bait yang beriman dan bertakwa. Kemudian, ya, cintanya tidak apa? Berlebih-lebihan terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ya, sekarang kita masuk kepada bagaimana contoh sikap berlebih-lebihannya Syiah terhadap kelompok terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ya, mereka bukan sekedar menyanjung, bukan sekedar mencintai, namun mereka adalah orang-orang yang menuhankan ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Kalau antum lihat sejarah pertama kali munculnya kelompok Syiah Rafidhah yang sekarang bermarkas di Iran, awal kali yang mengadakan ajaran Syiah Rafidhah ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Suatu saat dia pernah mengatakan kepada Ali, "Anta huwa, engkau adalah dia Allah." Ali pun ya ingin untuk memberikan sanksi kepada Abdullah bin Sabah tadi. Namun dia apa? Ya sudah lolos dari kejaran Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib membakar hidup-hidup anak buahnya yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari awalnya al-baitnya Rasul tidak suka dengan Syiah Rafidhah. Namun Syiah Rafidhah ingin untuk ya memasukkan racun mereka ke dalam diri kaum muslimin lewat jalur cinta ahlul bait, padahal cinta mereka dusta semata. Buktinya apa? Ali bin Abi Thalib tidak mengakui kecintaan mereka. Ya, bahkan mau apa? Dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Sabah dan kelompok Syiah yang merupakan pengikutnya. Kemudian juga bahwasanya cintanya ahlul bait ya, atau cintanya Syiah Rafidhah kepada ahlul bait itu adalah cinta yang dusta, dikarenakan ya mereka ini menyimpang dari ajaran ahlul bait, dikarenakan menyanjung ahlul bait sampai kepada derajat al-ilah, ya, tahu yang gaib. Ya. Di dalam kitab ini disebutkan banyak contoh-contohnya. Di antaranya yang kita sampaikan pada malam kemarin, di dalam kitabnya Syiah yang merupakan kitab induk Syiah Rafidhah yang berjudul Al-Kahfi karangan Al-Kulaini, disebutkan bagaimana penuhanan mereka kepada imam-imam mereka yang merupakan al-baitnya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, "Anna la'imma ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna illa bikhtian minhum." Bahwasanya al-bait tersebut yang merupakan imam-imam mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri, dan mereka tahu kapan mereka mati. Ya'lamuna ya'kula syai', mereka mengetahui segala sesuatu. La takfali khafiyah, kata Al-Kulaini, tidak ada yang tersembunyi sama sekali ya dari pandangan ilmunya para imam-imam ahlul bait tersebut. Ini sekali lagi bentuk berlebihnya Syiah Rafidhah terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Dari salah satu sisi mereka menyempitkan ahlul bait hanya pada empat saja, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Kemudian kesalahan mereka juga berlebihan dalam menyanjung ahlul bait. Yang ketiga, Sebetulnya mereka itu melecehkan, menyimpang dari ajaran Al-Bab. Apa contohnya? Contohnya ya, mereka mengatakan bahwasanya dalam riwayat, riwayatnya mereka tentunya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah tidur satu selimut dengan Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebetulnya apa? Pelecehan kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, sang imam yang kata mereka maksum, itu tidur bersama perempuan yang bukan apa? Bukan mahramnya, na'udzubillah min dalik. Itu sebenarnya apa? Tanpa mereka sadari pelecehan terhadap Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat ya, riwayat mereka tentang nikah mut'ah misalnya, barang siapa yang nikah mut'ah satu kali, maka derajatnya seperti Al-Hasan. Yang nikah mut'ah dua kali, derajatnya seperti Husain. Yang menikah mut'ah empat kali seperti, atau yang tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Dan kalau sudah sampai empat kali nikah mut'ah, seperti kedudukannya Rasulullah SAW. Ini sebetulnya apa? Penghinaan kepada Rasul dan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Kok mudah sekali menggapai derajat Ahlul Bait dengan hanya apa? Berzina seperti itu. Penghinaan kepada siapa? Ar-Rasul dan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Kemudian juga, kalau kita teliti lagi, sebetulnya dalam kitab-kitab Syiah Rafidah, itu Ahlul Bait mengharamkan nikah mut'ah. Kita bacakan di sini dalam kitab induk mereka yang bernama Tahdzibul Ahkam karangan At-Tusi jilid ke-7 halaman 251 diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata harrama Rasul sallallahu alaihi wasallam yaum Khaibar luhumal humri al-ahliyah wa nikahan mut'ah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Ali bin Abi Thalib, ini siapa? Imamnya mereka meriwayatkan hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan pada hari Khaibar keledai negeri dan juga nikah mut'ah. Nah, mereka sekarang apa? Berbangga dengan nikah mut'ah tersebut, apalagi untuk menarik perhatian menarik kaum muslimin kepada ajaran mereka. Apalagi para pemuda, na'udzubillah min dalik. Maka sekali lagi, berhati-hati dengan ajaran Syiah Rafidhah qatalah Allah. Kemudian juga diriwayatkan dari imam mereka Ahlul Bait yaitu Al-Husain Abu Abdullah. Dikatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Sinan bertanya kepada Al-Husain, "Sa'altu Abu Abdullah alaihissalam anil mut'ah." Aku bertanya kepada Al-Husain Abu Abdullah tentang nikah mut'ah. Maka beliau mengatakan, "La tudnis nafsaka biha." Jangan engkau kotori jiwamu dengan nikah mut'ah. Sesungguhnya apa? Ahlul Bait mengharamkan nikah mut'ah. Nah, mereka apa? Menghalalkannya sendiri. Hawa nafsu mereka yang berbicara. Kemudian juga As-Sadiq yang mereka juga kultuskan yaitu Ja'far As-Sadiq ketika ditanya tentang al-mut'ah, beliau mengatakan la yaf'aluhu indana ilal fawajir. Tidaklah yang melakukan nikah mut'ah kecuali orang-orang yang fajir. Jadi sekali lagi, sesungguhnya orang-orang Syiah Rafidhah ketika mereka mengaku cinta kepada Al-Bait, itu cinta mereka dusta. Karena apa? Terlalu berlebihan dalam satu sisi, dalam satu sisi yang lain mereka menyimpang dan mereka melecehkan Al-Baitnya Rasulullah SAW. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh mereka melecehkan Al-Baitnya Rasulullah SAW. Intinya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertengahan di antara dua kelompok sesat tadi, kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait, namun cinta mereka sesuai dengan dalil, sesuai dengan kadar iman dan takwa Ahlul Bait tersebut. Sekarang kita contohkan beberapa sikap Ahlus Sunnah terhadap mereka. Yang paling utama dari kalangan sahabat Rasul sendiri, bahwasanya sahabat mereka menghormati Ahlul Bait. Contoh misalnya Al-Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan walladhi nafsi biyadih la qarabatu Rasulullah SAW ahabbu ilayya an aslam min qarabati. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya karib kerabat Rasul lebih aku cintai daripada karib kerabatku sendiri. Ini adalah apa? Ungkapan pernyataan Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya wajib bagi kita untuk mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Bahkan kecintaan kita kepada Ahlul Baitnya Rasul lebih daripada cinta kita kepada karib kerabat kita sendiri. Sebagaimana kita lebih mencintai Rasul daripada orang tua kita sendiri. Demikian pula Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, mungkin kita ingat ketika peristiwa kemarau panjang yang menimpa kekhalifahan beliau, manusia pada zaman beliau, beliau pun minta doa kepada siapa? Pamannya Rasulullah SAW, Ahlul Baitnya Rasul yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Allahumma inna kunna nastaski ila nabiyina. Ya Allah, dahulu kami minta doa kepada nabimu yang masih hidup pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW. Lalu engkau pun fataskina, menurunkan hujan untuk kami. Wa inna natawassal ilaika bi ammi nabiyina faskina. Dan sekarang ya Allah, kami memohon doa kepada pamannya nabimu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Ini salah satu bentuk pemuliaan Umar bin Khattab terhadap Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit faedah di sini tentang Al-Khalifah Rasid. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka sangat benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kelompok Syiah Rafidhah mengkafirkan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka melaknat keduanya. Mereka menganggap Abu Bakar dan Umar sebagai dua berhala Quraisy. Sampai-sampai mereka punya doa, kalau menurut mereka mungkin doa Sahabu Jagat, yaitu doa Sonamai Quraisy. Kalau antum lihat orang Syiah sholat ketika salam, enggak menoleh ke kanan ke kiri. Namun apa? Menepuk paha mereka. Itu ada doa sebetulnya, Allahumma la'an Sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Laknatlah dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud adalah siapa? Abu Bakar wa Umar. Yang aneh, ya ini diantara keajaiban dunia. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka mengkafirkan Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal, ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan menantunya Ali bin Abi Thalib. Beliau menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulsum. Ya. Kalau dikatakan Umar bin Khattab kafir, berarti Ali menikahkan anaknya dengan siapa? Orang kafir. Ini bentuk apa? Pelecehan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib. Aneh bin ajaib. Ya. Itulah kelompok Syiah Rafidhah, penuh dengan kontradiksi. Karena memang agama mereka bukan dari Allah. Agama mereka dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Walau kana min indi ghairillah wala wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau itu bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak sekali. Ini adalah apa? Sikap Umar bin Khattab kepada Ahlul Baitnya Rasulullah, mencintai, menghormati. Ya, kita bacakan lagi ucapan para ulama terhadap Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan tentang silsilah sanad dari Ahlul Bait, yaitu dari hadis Ali bin Husain, dari Husain bin Ali, dan dari Ali bin Abi Thalib. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, wa hadza min asahil asanid wa min asrafit tarajim al walida fi man rawa an abihi an jaddihi. Ini termasuk sanad riwayat yang paling mulia, yaitu riwayat dari orang tua kepada anaknya, kepada cucunya, yaitu dari Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama-ulama Ahlus Sunnah tentang Ahlul Baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang kita ingin sampaikan, yaitu haram menisbatkan diri kepada Ahlul Bait tanpa bukti yang nyata, dengan kedustaan, dengan kepalsuan dan kebohongan. Ada ancaman bagi mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul padahal tidak sama sekali ada hubungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, manidakoman laisalahu fihim nasabun falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Rasul, barang siapa mengaku-ngaku termasuk salah satu anggota kaum tersebut padahal dia tidak punya nasab keturunan kepada mereka, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi sekali lagi, ancamannya berat bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW padahal dia bukan dari keturunan Rasulullah SAW. Kemudian juga seandainya dia termasuk keturunan Rasulullah SAW, tidak ada manfaatnya tanpa apa? Iman dan takwa tadi. Demikian pula Rasul mengatakan, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kala bithi thawbi zurin. Orang yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu namun dia tidak memiliki sesuatu tersebut, maka dia telah memakai dua baju kebohongan, dua baju kedustaan. Maka sekali lagi, jangan kita mudah tertipu dengan pengakuan Ahlul Bait, karena ini adalah istilah yang sering disalahgunakan, baik untuk menarik kaum muslimin kepada kelompok Syiar Rafidhah, atau untuk hal-hal yang naudzubillah min dalik, seperti Alkitab, ya ahlal kitab, ya ayyuhalladzina amanu, inna katsiran minal ahbari waruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai manusia, wahai orang beriman, sesungguhnya kebanyakan rahib-rahib tersebut, pastor-pastor tersebut, itu makan harta manusia tanpa hak dengan cara yang batil. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada Rasul dan kecintaan kepada Al-Bait yang sebetul-betulnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di akhirat dengan Rasul, dengan para sahabat Rasul, dengan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qouli hadza wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.